Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Al-babul 11, bab yang ke-11 dari kitab Al-Mu'amalat, dari kitab Fiqh Muyassar. قال المؤلفون الباب الحادي عشر الإجارة الإجارة bisa dibaca dengan dua bacaan yang masyhur, bacaan yang masyhur dengan mengkasrah huruf hamzah, bisa juga dengan bacaan yang kedua dengan mendhammah huruf hamzah al-ujara. Wafihi iddatu masail, terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha. Masalah yang pertama terkait makna ijarah dan dalil tentang syariatnya. Al-awwal, adapun yang pertama, maka terkait makna al-ijarah dan definisinya. Makna al-ijarah wa ta'rifuha lughatan. Makna al-ijarati wa ta'rifuha, makna arti tijarah dan definisinya. Lughatan, ijarah secara bahasa Arab, maknanya, definisinya secara bahasa, mustaqqatun minal ajr, berasal dari kata al-ajr, berasal dari kata ajr. Apa itu ajr? Maknanya wa huwa al-iwad, yaitu upah atau balasan. Wa minhu tasmiyatu thawabi ajran, oleh karena itu pahala itu dinamakan sebagai ajr. Oleh karena, dikarenakan secara bahasa, ijarah itu diambil dari kata ajr, yang artinya balasan atau upah, sehingga as-sawab, pahala, itu dinamakan, diistilahkan sebagai ajr. Seseorang mendapat pahala, yakni mendapat ajr. Ini makna bahasa. Jadi asal ijarah yaitu dari kata ujrah yang artinya imbalan, balasan. Wa syar'an, adapun definisi ijarah secara syariat, maka definisinya adalah 'aqdun 'ala manfaatin mubahah. Akad untuk suatu manfaat mubah, yang mubah hukumnya. Manfaat yang mubah. Ma'lumah, diketahui, jelas, sesuatu yang dimanfaatkan tersebut harus jelas diketahui. Tu'khadhu syai'an fa syai'an, yang dipergunakan sedikit demi sedikit, yang manfaatnya itu dipergunakan secara bertahap. Muddatan ma'lumah, selama masa tertentu. Jadi masa pemanfaatannya ini tertentu, ada masanya, ada jangka waktu penggunaannya. Min ainin ma'lumah, baik yang dimanfaatkan itu adalah benda, barang yang ma'lum, benda atau barang yang diketahui, au mausufatin fi dhimmah, atau barang yang disifati. Jadi belum lihat, belum ada di hadapan barangnya, itu belum ada di hadapannya, tapi sudah disifati barangnya demikian dan demikian. Aw ala amalin ma'lum, atau pada suatu amalan yang jelas, bi'iwadin ma'lum, dengan upah yang jelas. Baik, kita ulangi, kita rinci definisi ijarah secara syariat ini definisinya. Kita ulangi, 'aqdun 'ala manfaah, akad untuk suatu manfaat. Sewa menyewa, al-ijarah itu akad untuk suatu manfaat. Sehingga keluar dari itu akad untuk suatu zat, beda antara akad untuk suatu manfaat dan akad untuk suatu zat. Akad untuk suatu manfaat itu apa maksudnya? Kita akadnya ini untuk pemanfaatan barang tersebut. Untuk suatu pemanfaatan. Ini disebut ijarah. Kalau akad untuk suatu zat, maka itu namanya jual beli. Maka itu namanya jual beli. Jika kita akad untuk suatu zat, untuk suatu barang tertentu, ada zatnya, akadnya terjatuh pada zatnya, pada zat barangnya, seperti misalnya mobil, akad terjatuh pada mobil itu sendiri, pada zat mobil itu sendiri. Ini jual beli. Ini namanya jual beli. Adapun ijarah itu apa? Akad untuk pemanfaatan sesuatu. Akadnya itu untuk mobil misalnya, untuk pemanfaatan mobil. Akadnya bukan pada zat mobilnya, tetapi untuk pemanfaatan mobil. Sehingga ini disebut ijarah. Rumah. Akadnya untuk pemanfaatan rumah. Ini namanya ijarah. Kalau akadnya untuk zat rumahnya, itu jual beli. Bukan ijarah. Paham ya? Jadi akad untuk suatu manfaat mubahah. Manfaat ini yang dimanfaatkan itu adalah perkara yang mubah. Sesuatu yang diambil manfaatnya itu adalah perkara yang mubah. Sehingga dipersyaratkan perkara yang mubah, halal hukumnya. Keluar dari definisi ini, sesuatu yang diharamkan, pemanfaatan yang diharamkan. Pemanfaatan yang diharamkan, seperti misalnya seorang menyewa rumah yang dipergunakan untuk berbuat fahisyah, menyewa tempat untuk berbuat maksiat, ini tidak boleh. Menyewa tempat untuk berkumpul orang-orang fasik, menjadi tempat perbuatan keji dilakukan di tempat tersebut, ini akad yang manfaat yang diharamkan. Sehingga harus manfaat yang mubah. Kalau manfaat yang tidak mubah, maka itu termasuk pada ta'awun alal itsmi wal udwan. Termasuk ta'awun alal itsm wal udwan. Jadi pada manfaat yang mubah, ma'lumah. Yang mana sesuatu ini yang dimanfaatkan, sesuatu yang dimanfaatkan itu harus ma'lum, diketahui. Harus diketahui jelas apa yang dimanfaatkan. Sehingga keluar sesuatu manfaat yang tidak diketahui. Apa yang diambil manfaatnya, seperti misalnya seseorang mengatakan, Aku sewakan untukmu sesuatu 100 ribu. Aku sewakan untukmu sesuatu benda apa saja sekian harganya. Ini tidak boleh, harus maklum. Sesuatu yang dimanfaatkan itu harus maklum. Tu'khadhu syai'an fa syai'an. Yani pemanfaatannya itu dipergunakan sedikit terus menerus, sedikit demi sedikit. Muddatan ma'lumah. Muddatan ma'lumah. Selama masa tertentu. Ini syarat yang berikutnya juga. Jadi harus ada batas waktu masa sewa tersebut. Sampai kapan dia disewa? Sampai berapa lama masa sewanya itu? Harus jelas. Maka tidak boleh seorang mengatakan, saya sewakan rumah ini kepadamu tanpa ada batasnya. Atau tidak menentukan batasnya. Karena ini bisa menjadi sebab perselisihan nanti. Bisa menjadi sebab perselisihan. Sehingga masa sewa itu harus diketahui. Sampai bayarannya berapa. sampai kapan penggunaannya. Ini harus jelas dan harus maklum. Masa sewanya itu harus maklum. Baik itu bisa sehari, dua hari, atau sepekan, masa sewa satu pekan, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya. Ada masa waktunya. Ada masa waktu yang harus jelas. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak jelas. Masanya berapa, pembayarannya berapa. Saya sewakan ini, saya sewakan mobil ini kepadamu, 100 ribu. Sampai kapan 100 ribu? Berapa jam? Tidak tahu. Tidak ditentukan. Ini tidak boleh. Harus jelas. Min ainin ma'lumah. Masa sewa itu harus jelas. Min ainin ma'lumah. Baik itu dari barang yang diketahui au mausufatin fi dhimmah, atau barang yang disifati. Barang yang disifati dalam tanggungan. Jadi manfaatnya ini bisa itu berupa barang yang muayyan. Muayyan ini benda, barang yang dimanfaatkan itu terlihat ada di hadapannya atau tidak. Atau yang kedua, jadi yang pertama tadi, terlihat di hadapannya barang yang akan dimanfaatkan, yang akan disewakan terlihat. Zatnya, gambarannya terlihat, sudah dipahami. Ini saya sewakan rumah ini seperti ini. Saya sewakan mobilnya seperti ini mobilnya. Kamu lihat mobilnya. Saya sewakan kerjaan ini, nanti akan pembahasannya. Intinya yang pertama, jadi barang itu harus maklum. Atau tidak diketahui, barangnya tidak diketahui tapi disifati. Saya punya rumah di tempat ini, di daerah ini, blok ini, sifat rumahnya itu seperti ini, kamarnya ada 3, WC-nya demikian dan demikian, disifati, saya sewakan itu untuk kamu. Dia belum lihat rumahnya. Ini sesuatu manfaat pada sesuatu yang disifati dalam tanggungan. Jadi manfaat itu bisa sesuatu yang dilihat di depan, sudah lihat, sudah tahu, ini maklum. Benda atau barang yang sudah dia ketahui. Atau yang kedua, yang disifati. Barang yang disifati. Boleh. Apa perbedaan yang pertama dan yang kedua? Yang pertama itu, dia sudah lihat, sudah tahu di hadapannya barangnya seperti ini. Kalau yang kedua, dia belum lihat, tapi sudah tahu informasi dan sifat-sifatnya. Au ala amalin ma'lum. Jadi jenis yang pertama, sewa itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, menyewa sesuatu, suatu barang untuk diambil manfaat. Atau yang kedua, jenis sewa yang kedua di sini, beliau jelaskan, sewa pada suatu amalan, untuk suatu pekerjaan yang diketahui. Jadi sewa itu bisa berupa menyewa benda untuk dimanfaatkan, atau yang kedua, menyewa orang untuk bekerja. Menyewa pekerja untuk suatu pekerjaan, suatu amalan. Ini juga masuk. Atau manfaat pada suatu amalan. Manfaat pada suatu pekerjaan yang maklum. Yang jelas diketahui apa pekerjaannya. Jadi yang pertama tadi, jadi sewa menyewa itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, menyewa pada suatu manfaat. Menyewa suatu manfaat untuk sesuatu benda untuk dimanfaatkan. Seperti tadi, menyewa rumah, menyewa mobil, menyewa tempat, menyewa ruko, dan semisalnya. Itu nyewa untuk suatu benda yang dimanfaatkan. Atau juga menyewa sesuatu, menyewa manfaat amalan, pekerjaan. Menyewa seseorang untuk bekerja. Jadi manfaatnya itu berupa amalan. Manfaatnya itu, yang kedua ini, manfaatnya berupa amalan. Kalau yang pertama tadi, manfaatnya berupa dari benda, bukan amalan. Kalau yang kedua, manfaatnya berupa amalan atau pekerjaan. Seperti apa contohnya, misalnya, seorang menyewa pekerja orang lain untuk mengangkat, memindahkan barang-barang ini ke suatu daerah tertentu, ke rumahnya misalnya. Dia beli barang yang sangat banyak, misalnya beli sekian karung beras dia cari orang untuk memindahkan barang ini ke rumahnya. Disewa orang tersebut untuk pekerjaannya. Setiap satu karung kamu dapat 20 ribu. Atau mengangkat barang yang di bawah, masukkan ke atas, naikkan ke atas mobil. Setiap satunya dikasih sekian upahnya. Ini juga termasuk sewa dalam bentuk pekerjaan. Jadi sewa itu bisa berupa manfaat untuk suatu pada sesuatu barang, atau yang kedua, manfaat untuk suatu amalan. Demikian juga misalnya, menyewa seseorang untuk membangun rumah. Membangun rumah misalnya. Saya sewa kamu untuk membangun rumah. Demikian sifatnya, demikian dan demikian. Jadi sewanya itu untuk suatu amalan, pekerjaan. Dan amalan ini juga harus maklum, harus jelas diketahui juga. Sebagaimana memanfaatkan sesuatu benda tadi, harus diketahui apa bendanya. Demikian juga amalan ini juga harus maklum, sehingga tidak terjadi perselisihan. Bi'iwadin maklum, dengan upah yang jelas dan diketahui. Dengan upah yang diketahui. Jadi tidak boleh jika dia mengatakan, pindahkan barang-barang ini ke tempat saya, nanti saya kasih upah. Tidak tahu berapa upahnya. Jadi harus jelas. Kecuali kalau sudah ada uruf, ada kebiasaan daerah, misalnya orang yang memindahkan barang ini, sekian dikasih upah, maka berlaku uruf tersebut. Tapi jika dia tidak menentukan upahnya, maka tidak boleh asalnya. Dan tidak ada uruf, tidak ada kebiasaan adah, dan juga tidak ditentukan, tidak boleh. Karena ini akan terjadi perselisihan. Orang itu tidak mesti ridho. Jika mendapat hasil yang sedikit, dia tidak mau jika dia tahu dari awal. Inilah definisi ijarah, sewa menyewa secara syariat. Jadi kembali tadi, definisinya adalah akad untuk suatu manfaat yang mubah, yang jelas, untuk masa yang jelas, masa penggunaan atau selama masa tertentu. Baik akad itu pada suatu barang muayyan, barang yang diambil manfaatnya atau suatu pekerjaan. Barang yang diambil manfaatnya atau suatu pekerjaan yang diambil manfaatnya. Dengan upah yang jelas. Dengan upah yang jelas. Atsani yang kedua, poin yang kedua, adillatu masru'iyyatiha, dalil tentang syariatnya. Syariat ijarah ini. Wa dalilu masru'iyyatiha qaulullah ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Allah berfirman, fa in arda'na lakum, jika mereka menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah upah mereka. Berikanlah upah untuk mereka. Dalam ayat ini juga terdapat faedah bolehnya seseorang mengambil upah dari penyusuan. Dan perbuatan yang seperti ini di zaman dahulu itu sering. Di zaman dahulu banyak orang-orang di saat lahir anak mereka, bayinya lahir, disusui ke orang lain. Di saat lahir anaknya, disusui kepada orang lain. Mereka tahu dan ada. Dan selalu siap di situ ada ummahat atau ibu-ibu yang banyak susunya, yang siap untuk disewa menyusui anak yang baru lahir. Sehingga Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat ini, فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وَجُرَهُ. Jika mereka menyusui anak kalian, maka berikanlah upah untuk mereka. Tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman sekarang mungkin hampir jarang atau sedikit. Sedikit, terlebih di zaman kita ini sudah banyak susu-susu formula. Yang tidak ada di zaman dahulu susu seperti itu. Zaman sekarang tidak butuh dengan orang lain. Kasih susu instan cukup. Zaman dahulu tidak. Baru lahir tidak ada susu yang seperti sekarang. Mereka cari orang untuk menyusui anaknya, apalagi kalau ibunya tidak keluar susunya. Wa qawluhu jalla sya'nuh, dan juga firman Allah yang lain yang menunjukkan tentang bolehnya sewa menyewa ini. Qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu inna khayra man sta'jartal qawiyyul amin. Itu kisah Musa, Nabi Musa alaihi salam. Qalat ihdahuma ya abati sta'jir, yani salah seorang dari kedua wanita itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah kami, wahai ayahku, istajirhu, sewalah dia sebagai orang yang bekerja untuk kita. Sewalah Musa sebagai orang yang bekerja untuk kita. Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewa itu adalah orang yang qawi, yang kuat, lagi terpercaya. Ini kisah Musa alaihissalam. Dan jika ada yang mengatakan, bukankah ini syariat umat terdahulu? Jawabannya, naam, ini syariat Nabi Musa, syariat umat terdahulu, namun syariat kita membenarkannya dan mengikrarkannya, sehingga termasuk syariat kita. Jadi syariat umat terdahulu, jika diikrarkan dan dibenarkan oleh syariat kita, maka itu juga termasuk syariat kita. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. Dan juga telah ثابت dari hadis, dari perbuatan Nabi عليه الصلاة والسلام, أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر, dahulu Nabi صلى الله عليه وسلم dan Abu Bakar, استأجر رجلا, menyewa seseorang من بني الديل, dari Bani Ad-Dail. Salah seorang dari Bani Ad-Dail. Hadian, sebagai penunjuk jalan. Khiritan wal khirit, dalam catatan kaki di situ ditulis, al-mahiru bit-turuq wal-masalik al-khafiyyah fis-sahra. Al-khirrit itu maknanya adalah al-mahir, orang yang pandai dan faham bituruk, dengan jalan-jalan, wal-masalik al-khafiyah, dan faham dengan jalan-jalan tersembunyi, yakni jalan-jalan tikus, fis-sahra, di padang pasir. Jadi dahulu Abu Bakar dan Rasulullah SAW, di saat hijrah, beliau menyewa seseorang untuk memberikan petunjuk arah agar sampai ke Madinah. Maka ini menunjukkan bolehnya al-ijarah dari as-sunnah, dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa ja'a al-wa'idu liman lam yuwaffi al-ajiru ujratahu. Dan sungguh telah datang ancaman bagi orang yang tidak memberikan upah kepada orang yang bekerja padanya, yakni orang yang dia sewa. Jadi telah datang ancaman bagi orang yang tidak memberikan upah orang yang dia sewa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, yakni hadis qudsi. Hadis Qudsi yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal. Kata Allah dalam hadis Qudsi ini, Thalathatun, ana khasmuhum yawmal qiyamah. Ada tiga orang, tiga golongan manusia, yang mana kata Allah, aku musuh mereka di hari kiamat. Tiga orang yang mana aku sebagai musuh mereka di hari kiamat. Orang yang dimusuhi oleh Allah, tentunya dia orang yang paling merugi. Dan di antara orang yang dimusuhi oleh Allah Azza wa Jal dari ketiga golongan itu, kata Allah Azza wa Jal dalam hadis ini, rajulun istajara ajiran. Seseorang mempekerjakan pekerja, menyewa pekerja untuk bekerja, istajara. Fastaufa minhu, Kemudian pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya, menunaikan kewajiban yang harus dia kerjakan sebagai orang yang disewa. Selesai pekerjaannya, walam yu'tihi ajrah. Tetapi majikannya, tuannya belum menyerahkan upahnya kepada dia. Tidak menyerahkan upahnya kepada dia. Nah, orang yang seperti ini kata Rasul dalam hadis ini termasuk musuh Allah dan Allah sebagai musuh dia nanti di yaumul akhir. Ini menunjukkan bahwa perbuatan menahan upah untuk pekerja orang yang dia sewa dan dia sudah menunaikan pekerjaannya itu termasuk perbuatan dosa besar. Termasuk perbuatan dosa besar. Wa'an Ibn Umar, demikian juga hadis yang lain. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa'an Ibn Umar dan hadis yang berikutnya juga dari hadis tadi menunjukkan bahwa boleh menyewa seseorang. Menunjukkan bolehnya seseorang menyewa orang lain untuk bekerja padanya. Wa'ala wa'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma dari hadis yang berikutnya, Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, a'tul ajira ajrah qabla an yajiffa 'araquhu. Kata Rasul alaihi wasallam, a'tul ajira ajrah qabla an yajiffa 'araquhu. Berikanlah upah pekerja. Berikanlah pekerja itu upahnya mereka. Qabla an yajiffa 'araquhu, sebelum keringnya keringat mereka. Sebelum keringnya keringat dia. Maka hadis ini juga menunjukkan perintah bahwa wajib bagi seseorang yang mempekerjakan orang lain, kemudian dia sudah selesai menunaikan kewajibannya, apa yang menjadi tanggungan dia, maka wajib bagi dia untuk bersegera memberikan upah kepada orang tersebut dan tidak menunda-nundanya. Kata Rasul di sini, sebelum kering keringatnya. Yani jangan sampai ditunda, karena menundanya itu menunjukkan perbuatan yang tidak boleh. Yani di sini menunjukkan qabla an yajiffa 'araquhu, dia sudah selesai, tentunya orang yang sudah selesai bekerja dia berharap segera dapat upahnya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk segera dalam memberikan upah kepada orang yang bekerja kepada kita. Agar di sini juga menunjukkan bahwa mengakhirkan upah pekerja itu termasuk perbuatan zalim jika dia tidak ada udzur. Maka ini termasuk perbuatan zalim. Termasuk perbuatan zalim terlebih jika dia mampu untuk memberi upah tapi dia tunda. Dan ini sering terjadi. Maka di sini perlu kita perhatikan bahwa jika orang itu telah selesai melakukan pekerjaannya, harus kita segera menyerahkan upahnya. Kata Rasulullah SAW, sebelum kering keringat dia. Maka tidak boleh berlambat-lambat dalam memberikan upah kepada orang yang bekerja kepada kita jika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Baik pekerjaan itu berupa pembantu, supir, atau apa saja. Pekerjaan karyawan, atau dan yang semisalnya. Terlebih, jika dia menahan dan tidak memberikan upah apa yang telah dia lakukan, maka ini terlebih menjadi dosa besar, yang mana Allah akan menjadi musuh bagi dia nanti di yaumul akhir. Demikian juga sebaliknya, di mana terdapat keutamaan dan anjuran agar seseorang itu untuk bersegera, atau jadi dalam hadis ini terdapat faedah bahwa tidak boleh kita untuk menunda-nunda dan menahan upah orang yang bekerja kepada kita. Maka sebaliknya, jika seorang itu bersegera menyerahkan upahnya, bersegera dalam membayar upah orang yang dia sewa jika sudah selesai dalam pekerjaannya. Ini terdapat keutamaan. Sebagaimana Rasul melarang kita untuk menunda-nunda, maka sebaliknya, bersegera dalam menyerahkan upah untuk dia itu merupakan keutamaan dan terdapat barokah padanya. Sebagaimana kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Tiga orang dalam sebuah hadis, Rasul mengisahkan tentang tiga orang sebelum di Bani Israel yang menginap di suatu gua, kemudian tertutup batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka mereka berunding dan mereka akhirnya memutuskan supaya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan yang pernah mereka kerjakan dari amalan-amalan soleh. Nah, orang yang terakhir, orang yang ketiga itu, dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doanya, Allahumma istajartu ujara, ya Allah, dahulu aku pernah memiliki banyak pekerja. Aku mempekerjakan orang-orang. Fa'ataituhum fa'ataitu ajrahum. Maka aku menyerahkan upah-upah mereka. Ghairu rajulin wahid. Namun di saat itu ada satu orang yang tidak ada, yang belum mengambil upahnya kepadaku. Dia pergi. Dia meninggalkan pekerjaannya dan dia pergi, belum sempat mengambil upahnya. Maka orang itu mengatakan dalam doanya, kemudian fathamartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Maka upah yang aslinya itu adalah milik karyawannya, milik orang yang pernah bekerja dengannya, itu yang dia kemudian pergi, belum sempat mengambil upahnya ini, dikembangkan. Dia kembangkan. Maka Allah barokahi orang tersebut sampai-sampai berkembang biak harta dari satu upah untuk orang ini, dia kembangkan sampai berkembang biak. Ada sapi, ada unta, ada kambing, berkembang biak. Tiba-tiba setelah sekian tahun, faja'ani ba'dahin. Kemudian tiba-tiba orang itu datang kepadaku setelah sekian tahun. Faqala, maka dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addili ajri. Tunaikanlah untukku upahku yang dahulu. Maka orang itu menjawab, fakultu kullu ma tara min ajrik. Maka aku menjawab, semua yang kamu lihat dari binatang ternak ini, dari hewan-hewan ternak ini, kambing, sapi, unta ini, semua milik kamu. Semua ini milik kamu. Maka orang itu mengatakan, la tastahzi ubi. Jangan kamu bermain-main dengan aku. Fakultu, maka aku mengatakan, la astahzi ubik. Sungguh aku tidak bermain-main dengan kamu sama sekali. Ini semua upahmu, gajimu, saya kembangkan. Ini semua hasilnya, Allah barokahi. Dan ini semua milik kamu. Ambil, semua milik kamu. Fa'akhadahu kullah walam yatruk minhu syai'an. Maka orang itu mengambil semua harta yang telah dikembangkan pemiliknya ini, diambil semuanya dan tidak menyisakan satu pun. Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtiqa'a wajhik, ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap wajahmu, fakhruj amma nahnu fih, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka baru setelah itu Allah Azza wa Jal membukakan pintu gua dan jatuhlah, menggelindinglah batu yang besar itu sehingga mereka mampu untuk keluar dari gua tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kesimpulannya bahwa terdapat keutamaan untuk bersegera dalam memberikan upah orang yang bekerja padanya. Dan terdapat barokah dalam perbuatan tersebut. Sebagaimana terdapat ancaman bagi orang yang menahan upah orang lain, tidak dia berikan sedangkan dia sudah selesai bekerja, melakukan tugasnya. Dan juga tidak boleh menunda-nunda upah seseorang jika telah selesai dari pekerjaannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya al-ijarah. Dan juga ijarah ini jadi dalil tentang ijarah, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga dinukil ijma' dengan al-ijma' sebagaimana dinukil oleh Ibnu al-Munzir dan juga para ulama yang lain, bahwa sepakat para ulama tentang bolehnya anjuran untuk melakukan al-ijarah. Dan juga sesuai dengan al-qiyas as-sahih. Jadi ijarah itu sesuai dengan qiyas yang sahih. Dan juga sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, tentunya agama kita ini datang untuk membawa maslahat dan mencegah madarat. Masalah sewa-menyewa ini perkara yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Bahkan tidak ada seorang pun yang tidak butuh dengan ijarah. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan akad sewa-menyewa. Sehingga, atau apa contohnya misalnya, seseorang tidak semuanya itu mampu untuk membeli suatu barang. Bahkan misalnya, barang yang jarang sekali dipergunakan, seperti perhiasan untuk nikah, dekor, pakaian untuk pernikahan, dan perlengkapannya, permadani, dan seterusnya. Itu semua, seseorang kalau membelinya mungkin tidak mampu. Misalnya harganya mungkin sampai 100 juta kalau dia beli semuanya itu. Kalau misalnya tidak boleh kita menyewa, kita harus beli. Dia harus mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya cuma untuk dipakai sekali dalam seumur hidup mungkin. Atau dalam beberapa waktu saja dia memakainya hanya sekali itu. Maka daripada dia membeli, tentu lebih mudah, lebih mending jika dia hanya menyewa. Nyewa paling sekian puluh juta atau sekian juta cukup daripada dia harus membelinya. Dan itu pun tidak terpakai. Sama seorang misalnya mobil ingin berangkat dengan keluarganya untuk bepergian. Tidak bisa dia untuk beli mobil. Kalau kita tidak boleh nyewa, kita harus beli mobil. Tidak bisa kita beli mobil. Ya sudah, sewa. Tidak bisa seorang punya rumah, beli rumah. Tidak bisa, sewa. Sehingga sangat banyak sekali manfaat sewa ini. Karena itu, sewa-menyewa ini masyru', dianjurkan dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Juga sepakat para ulama, demikian juga qiyas as-sahih. Dan juga kebutuhan manusia terhadapnya. Tapi itulah definisi terkait al-ijarah dan dalil tentang syariat al-ijarah. Tapi ada pun syarat-syaratnya, maka insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Bila huna, sallallahu alaihi wasallam, barakallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah.